jaman semono waya kawin nanda bal-bal kamu nerame tenang biasa nanti singin belok ake singin pingsan omro pe ake tenang kentut kawin karun-karungan lus pake kondangan nanti ake sing pada elangan sampe nanya jaman semono waya kawin nangga bal-balan tamu nerame tenang nganti sing ngendelok ake sing kepingsan omblo pe ake tenang enak duit karung-karungan lo lo lo jas bisa pada kendangan nganti ake sing pada kendangan kawan rondo podo wae mas nadia kompong enak rasanya si Rata-rata di orang.